Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazid amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram bab syurutus shalah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahutaala al-haditsur rabi' wa sittun wal mi'ah. Hadis yang ke-164. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala lahu in kana thawbu wasi'an faltahif bih ya'ni fi shalah wa li muslim fa khalif baina tarafai wa in kana dayyiqan fattazir bih tafaqqun alaihi wa lahumma min hadithi abi hurairah radhiyallahu ta'ala an la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala an bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda kepadanya, jika pakaiannya longgar maka hendaklah dia menutup semua tubuhnya dengannya, yakni ketika salat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka hendaklah berbeda atau dibedakan untuk mengikat di antara dua ujungnya. Dan jika pakaiannya sempit, maka hendaknya dipakai untuk sarungnya. Muttafaqun alaih. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, tidaklah seorang sholat dengan menggunakan satu lembar kain dalam keadaan di atas pundaknya tidak ada selembar kain apapun. 6. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-murad bis thawbi huna al-izar alladhi yaqsu asfala jismil insan. Yang dimaksud dengan pakaian atau kain di sini adalah sarung yang digunakan untuk menutupi bagian bawah tubuh manusia. Wal muradu birrida, wal muradu birridai wa alladhi yaqsu a'lahu. Sedangkan yang dimaksud dengan rida ialah kain yang menutup bagian atas tubuh manusia. Nah, ini berarti setelan, ya. Setelan bawah, setelan atas. Kalau setelan bawah namanya izar, kalau bagian atas namanya rida. Al faidatu asaniyah. In kana tsaubu wasi'an fa 'alal musalli ay yughattiya bihi minal mankibaini ila ma tahta rukbatain. Nah, jika kainnya luas, yakni sarungnya luas, longgar, maka wajib bagi orang yang akan sholat untuk menutup dengan sarung yang longgar itu dari pundaknya sampai kedua lututnya. Dari kedua pundaknya sampai ke bawah kedua lututnya. Di masalah sebatas pakaiannya, ya. Kalau cuma punya sarung, tapi sarungnya itu jumbo, longgar, maka ketika mau sholat, nah, maka ditutupkan kedua pundaknya sampai di bawah kedua lututnya. Insyaallah, ya. Ini keadaan dulu. Cuma satu lembar kain, ya. Jadi kalau satu lembar kain longgar, maka yang ditutup ialah kedua apa ini? Pundaknya sampai di bawah kedua lututnya. Wa in kana tsaubu dayyiqan la yakfi kulal badan fal yastatir bihi minas surati ila rukbah wa yakunu izaran lahu. Tapi kalau selembar kainnya itu sempit, pendek, gak bisa menutupi semua tubuhnya, maka hendaknya dia menutup mulai dari pusarnya sampai lututnya. Dan pakaian atau satu lembar pakaian tadi menjadi sarung baginya. Dah gak punya apa-apa lagi, ya sudah sholatnya saya gitu. Yang ditutup pusarnya sampai lututnya. Nah, berarti pundaknya kelihatan. Nah, terpaksa. Ya. Jadi kalau sarungnya itu longgar, ini pembahasan keterbatasan pakaian, ya. Nah, jadi kalau satu lembar kainnya atau sarungnya itu longgar, maka yang ditutup ialah pundak sampai di bawah lutut. Kalau sempit atau pendek, maka yang ditutup ialah pusar sampai lutut. Terus sholat. Nah, ini, kalau kalian jangan nyuntuh kayak gitu, ya. Nah, kalian pakaian kalian sangat banyak dan sangat layak. Ya, ini kondisi darurat. Enggak ada pakaian lagi kecuali itu. Maka siasatnya supaya tetap bisa sah sholatnya dengan cara seperti itu. Al-faidatu ats-tsalitsah. Istihbabu satri ahadil atiqaini fis shalah. Disunahkan untuk menutup salah satu pundaknya ketika sedang sholat. Liman wajada sutratan kafiatan lahu walil aurah. Nah, disunahkan untuk menutup salah satu dari pundak ketika sedang sholat bagi yang mendapati pakaian untuk menutup pundak itu dan juga auratnya. Fa illam takfi ilal aurah faqad qaddama satraha ala satril atiqain. Fa illam takfi ilal aurah faqad qaddama satraha ala satril atiqain. Tapi kalau kainnya hanya cukup untuk menutup aurat saja, maka ya lebih didahulukan menutup aurat daripada menutup apa ini? Kedua pundak. Jadi menutup kedua pundak sini sifatnya sunnah. Sedangkan menutup aurat dalam sholat sifatnya apa ini? Wajib. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Fihi dalilun ala annal muslima yattaqiyallaha mastata'a. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebatas apa ini? Kemampuannya. Kemampuannya salat pakai satu lembar kain, ya, satu lembar kain dengan siasat tadi. Berarti kalau mampu menutupi semua tubuhnya, maka harus menutup semua tubuhnya. Al-faidatu al-khamisah. Fihi dalilun alal qaidah asy-syar'iyyah taqdimul aham fal aham. Fihi dalilun alal qaidah asy-syar'iyyah taqdimul aham fal aham. Nah, dalam hadis ini terdapat kaidah syar'iyyah mendahulukan yang terpenting sebelum yang penting. Nah, kalau enggak cukup kecuali menutup aurat, maka didulukan menutup aurat daripada apa ini? Ribut menutup kedua pundak atau salah satunya. Nah, namanya takdimul aham fal aham. Al-fa'idatu as-sadisah. Ikhtalaf al-ulama fi wujubi satri ahadil atiqaini fi sholah. Ikhtalaf al-ulama fi wujubi satri ahadil atiqaini fis shalah. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya menutup salah satu dari kedua pundak dalam salat. Fa dhahaba al-Imam Ahmad ila al-wujub ma'al qudrah. Al-Imam Ahmad berpendapat hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya, kalau dia mampu menutup kedua pundaknya, maka harus ditutup. Salah satunya itu wajib, dua-duanya sunnah. Wajib ya. Pak Al-Qutah kalau mampu. Mampu di sini ada pakaian yang dipakai untuk menutupi. Wa dhahaba jumhur ulama minhum al-a'immatu salasa ila istihbab. Sedangkan jumhur ulama berpendapat di antaranya imam tiga bahwa hukumnya sunnah. Enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau kita pelajari dengan seksama, sebetulnya dua pendapat ini tidak begitu. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.